Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali. Tadi sudah kita singgung bahwa Ibnu Jajari rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab ini ahkam nun dan mim yang ditasydid adalah bacaan wajibul ghunnah. Wajib dibaca gunnah. Kemudian yang kedua, mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ada tiga bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga idgham mimi. Kemudian perlu diketahui bahwa pada nun pada mim yang disukun bertemu dengan ba ini ada dua qaul atau dua pendapat. Karena itu di sini kita lihat beliau mengatakan wa aqfiyanal mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtar. Kata-kata 'alal mukhtar, 'alal mukhtari min ahli al-ada, yang menunjukkan di sini ada khilaf ya di kalangan para ahli al-ada, ahli tajwid, ahli qiraat. Khilafnya di mana? Khilafnya di sini adalah yang pertama dibaca mim sukun bertemu dengan ba, dibaca ikhfa syafawi. Dan ini yang mukhtar atau yang pendapat yang kebanyakan dari atau jumhur ahlul ada, jumhur ahlul tajwid. Termasuk di antaranya di sini adalah Ibnu Jazari rahimahullahu taala yang merajihkan pendapat ini. Ya, kemudian dari Abu Amr Ad-Dani dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua dibaca izhar. Dibaca izhar. Dan yang mengatakan izhar pun juga ada khilaf lagi. Ya. Khilafnya antara ada gunnahnya atau tidak. Ini yang pendapat yang kedua. Ada gunnahnya dalam izharnya mim di sini atau tidak? Dan ini dua pendapat. Maka di sini dari dua pendapat ini tidak ada yang kemudian mengatakan adanya furjah, itu tidak ada. Ya. Yang mengatakan ada apa furjah ketika mengucapkan mim sukun bertemu dengan ba, ya. Kemudian sambil ada melompong sedikit ya bolong, ini tidak ada ya di antara dua bibir ini. Ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu ya dari kalangan ahlul ada. Kalau dari kalangan mutaakhirin mungkin ya, muasirin bukan mutaakhirin, muasirin ya orang sekarang mungkin ada. Tapi kalau kemudian merujuk kepada buku-buku yang mutaqaddimin, ini tidak ada khilafnya di dua hal tadi, antara izhar dengan ikhfa. Antara izhar dengan ikhfa. Yang ikhfa di sini ikhfaul mim adalah dengan ikhfanya dengan pun juga dengan intibaqus syafatain, hanya itu khafif. Khafif ya. Artinya lebih ringan ya. Maka Ibnu Jazari juga dalam kitab beliau An-Nashr fi Qiraatil Ashr, beliau juga mengatakan bahasanya al-wajhani sahihan. Ya. Dua bacaan ini sama-sama benar. Ya. Tapi beliau mengatakan, dikatakan ma'khudun bihima. Boleh. Tapi, illa annal ikhfa awla. Nah, beliau merajikan yang diikhfakan. Annal ikhfa awla. Yang dibaca ikhfa syafawi, ini lebih beliau kuatkan. Nah, maka dalam hal ini, untuk mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba adalah tetap intibaqus syafatain ya, nempelnya dua bibir hanya khafif ya, tidak kuat ya, tidak seperti hum barizun ya, hum jelas ya, tapi hum ba nempelnya khafif ya, hum barizun ya. Ini Ma lahum bihi min ilm. Ma lahum ada bukan furjah ya, bukan bolong adanya lubang di antara dua syafatain, dua bibir, tapi di sini adalah intibaqus syafatain ini lebih khafif, ini ringan. Ini ya. Ini pada mim sukun bertemu dengan ba ya. Dan jini mudinukil dari perkataannya al-Marashi mengatakan al-zahir anna ma'na ikhfa'il mim laisa idama dzatiha bil kulliyah bal idhafiha bal idhafuha wa satra dzatiha fil jumlah. Ini dengan dilemahkan nempelnya dua bibir ini saja dari makhrajnya ya. Dilemahkan dengan apa? Bitaqlilil i'timad ala makhrajiha wa huwa syafatan. Taqlilil i'timad yani menyedikitkan sandaran makhrajnya dari dua bibir ini. Ini tentang ikhfa syafawi. Karena itu beliau mengatakan alal mukhtari min ahli al-ada. Ini yang beliau rajihkan dan juga itu yang dirajihkan dari ahlul ada. Nah, ini beliau tidak menyandarkan pada beliau, pendapat beliau sendiri, tapi menunjukkan juga menunjukkan dari merajihkan menyandarkan kepada pendapat dari umumnya ahlul ada atau ahli tajwid. Alal mukhtari min ahli al-ada. Baik. Kemudian selanjutnya qala wa azhiranha inda baqil ahrufi, dan izharkanlah pada baqil ahrufi. Ya. Pada baqil ahrufi, pada huruf yang lain selain ba ini. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Dan hati-hatilah ketika bertemu dengan waw dan fa untuk diikhfakan, ya. Karena waw mim sukun bertemu dengan waw dan fa tetap dibaca izhar syafawi. Namun karena kedekatan atau makhraj yang sama, waw dan fa dengan ba ya, juga dengan apa dengan mim dalam hal ini, maka ini perlu hati-hati ya. Karena biasanya kawan dekat ini ya suka nepotisme ya. Ada nepotis di sini ya, maka ini hati-hati karena beliau mengingatkan ini biasa ya. Sifat manusia, sifat huruf seperti itu, kedekatan ya, kadang nyerempet-nyerempet. Maka beliau ingatkan wahdar lada wawin wafa andaktafi. Hati-hatilah ketika mim yang disukun bertemu dengan waw dan fa untuk diikhfakan. Jadi tetap diizharkan ya, izharkan ya. Jelaskan mim sukun ketika bertemu dengan selain ba dan mim. Ini adalah hal ini ya, ba dan mim, karena mim adalah masuk dalam idgham, mim diidghamkan. Dan izhar ini dikatakan izhar syafawi. Kenapa dikatakan syafawi? Karena izharnya keluar dari syafatain ya. Maka dikatakan izhar syafawi. Adapun yang nanti ahkamun nun dikatakan izhar halqi, karena keluarnya dari halq ya, dari tenggorokan ya. Dari 6 huruf yang sudah kita bahas di makhrajnya, makhrajul halq. Hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Ya. Ini maka ringkasnya ya, bahwa mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, ini adalah mukhtar ya. Kita pilih yang yang rajih ya, yang dirajihkan oleh kebanyakan para ahlul ada. Yang pertama adalah ikhfa syafawi dengan mengikhfakan mim yang disukun ketika jatuh sesudahnya ba. Ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah dibaca idgham mimi atau idgham mutamatsilain ya. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain saghir ya. Nah, ini sudah kita bahas ketika mim sukun bertemu dengan mim ya. Ini bacanya idgham. Karena dengan syaddah ya. Mim yang pertama diidghamkan kepada mim yang kedua dengan ditambah dengan syaddah pada mim yang kedua ini. Kemudian yang ketiga dibaca idhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ini, ya, dikatakan idhar syafawi karena idharnya ini keluar dari syafatain. Baik, selesai sudah ya. Dari akam mim sakinah dan nun mim dan mim musyaddadatain. Bacaan wajibul ghunnah dan bacaan mim sakinah ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita langsung saja ya. Wadhhir wadhhiranha inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wafa an taqtafi. Berikutnya adalah tanwin wa nun sakinah. Tanwin dan nun sukun ya. Dan nun nun sukun ini kalau tanwin jelas hanya pada huruf ya, pada apa namanya pada isim ya. Nun tanwin itu hanya masuk pada isim saja ya. Tapi nun yang disukun ini bisa masuk pada tiga-tiganya. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, demikian pula pada harf ya. Maka memiliki huruf yang memiliki hukum yang sama, baik itu masuk pada isim, fi'il ataupun juga harf. Ini yang perlu dipahami ya. Demikian pula masuk pada huruf-huruf muqata'ah ya. Huruf-huruf yang terpisah dari fawatihus suwar, dari pembuka surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Maka ini juga sama ya, hukumnya sama. Ini seperti misalkan apa ada ain kemudian sin, berarti sini nun ketemu dengan sin ya. Ain sin si tidak sin qaf tidak ya. Tidak dibaca ain sin qaf, tetap mengikuti kepada apa namanya ahkam tajwid, ahkam nun sakinah ya. Ini jadi tidak hanya ketika di tengah ayat saja, tapi di fawatihus suwar demikian ya. Bagaimana juga pada mim sukun juga sama ya. Pada alif lam mim juga sama. Bukan idgham di sini ya. Alif lam kan tidak dibaca lam kemudian mim, tapi lam karena lam adalah lam apa lam dengan mim kan bertemu dengan mim, maka ini diidghamkan masuk dalam idgham mimi. Nah, demikian pula pada nun sakinah, ini nun yang sukun pun juga demikian masuk pada semuanya ya. Pada isim, fi'il dan juga huruf, dan juga berlaku pula pada fawatihus suwar ya. Ada seperti misalnya kaf ha ya ain, tidak ain diizharkan nunnya, tapi nun sukun ketemu dengan sin ikhfa ya. Baik ini ya, maka sebagai catatan bahwasanya nun sukun, kalau nun kalau tanwin tadi masuk hanya pada pada fi'il saja ya. Apa? Pada isim saja ya, pada isim. Kemudian nun sukun masuk pada isim, fi'il, demikian pula harf dan juga pada fawatihus suwar. Ini. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini tanwin ini memiliki hukum yang sama seperti nun yang disukun. Ini. Hal ini ya, ilahnya adalah karena dalam masalah tajwid ini hukum tajwid ini bersandar kepada nutuk, ya. Kepada ucapan bukan kepada tulisan, ya. Kepada pengucapan. Bukan kepada tulisan, ya. Maka di sini perlu diperhatikan, ya. Nun sakinah. Ini nun yang disukun tanwin ini memiliki apa namanya hukum yang sama dengan nun yang di apa tanwin sama dengan nun yang disukun. Taib. Kemudian beliau mengatakan qala wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa fa inda harfin wa inda harfil halqi azhir wa daghim fil lam wa ra la bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kalimatin ka dunya an wa nu wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada liqfal da baqil hurufi ukhida. Sudah mad wal qasr. Kemudian ini wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa dan hukum tanwin dan nun ada izhar, idgham, iqlab dan ikhfa, ya. Ada empat, ya. Izharun, idghamun wa qalbun ikhfa. Ada empat bacaan, izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Kemudian beliau mulai merinci dan ini sama seperti pada hidatus sibyan, ya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hija'i khamsatun tubayyanu. Kalau ini lebih jelas, ya. Kalau lebih dirinci pada hidatus sibyan, ya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu, hukum tanwin dan nun ketika disukun. Ahkamu tanwin wa nunin taskunu indal hija'i, ketika bertemu dengan huruf hija'iyah, khamsatun tubayyanu, ada lima bacaan yang akan dijelaskan. Apa itu? Izharu idghamu ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara waw. Ya. Izhar idgham ma'al ghunnah, dengan ghunnah au bi ghairiha, atau dengan tanpa ghunnah, idgham bila ghunnah. Wal qalbu dan iqlab, wal ikhfara waw dan ikhfa sebagaimana mereka meriwayatkan. Ini sama, ya. Kemudian jadi dari sini bisa dipahami bahwa hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada empat bacaan atau lima, ya. Yang pertama izhar, namanya izhar halqi. Dikatakan izhar halqi karena keluar dari halq. Kalau tadi pada mim dikatakan syafawi karena keluar dari syafatain, dari dua bibir, ya. Ini. Adapun yang nun sukun izharnya adalah izhar halqi karena keluar dari tenggorokan, ya. Dari huruf yang enam itu. Kemudian yang kedua idgham, dan idgham terbagi dua, idgham bi ghunnah dan bila ghunnah. Yang pertama bi ghunnah ketika bertemu dengan ya, nun, mim dan waw. Kemudian yang bila ghunnah yang kedua ketika bertemu dengan lam dan ra, ya. Tanpa ghunnah. Hanya nanti jelaskan pada nun dan waw, ketika nun sukun bertemu dengan nun dan waw. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, adalah bacaan iqlab, ya. Bacaan iqlab Ini ya. Ini ketika nun sukun bertemu dengan ba. Dan yang keempatnya atau kelimanya adalah bacaan ikhfa hakiki. Ini adalah ikhfa hakiki. Ya. Ketika nun sukun bertemu dengan sisa dari huruf yang sebelumnya. Dari sisa dari izhar, idgham dan iqlab. Yang dijelaskan dalam Hidayatus Sibyan dan juga ini nanti juga beliau akan menjelaskannya ya. Tapi beliau tidak merinci yang ikhfa ini ya. Kalau dalam Hidayatus Sibyan dirinci. Fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Wadhhir lada dan izharkanlah hamzin ketika bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Ini juga sama. Dikatakan qala fa inda harfil halqi. Ketika bertemu dengan huruf halq. Beliau tidak merinci huruf-hurufnya. Tapi kalau ini kita disebutkan, disebutkan huruf-hurufnya. Dan beliau mencukupkan dengan julukannya harful halqi karena sudah dibahas pada makharij ya, pada babul makharij. Ini. Di ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين قاؤها أدناه غين قاؤها ini ya, 6 huruf. Hamzah dengan ha, ha dengan ain, ghain dengan kha ini ya. Dari aqsal halaq, wasat al halaq dan adna al halaq. Baik. Ini beliau mencukupkan dengan menyebutkan fa inda harfil halqi azhir dan izharkanlah. Ini apa ringkas saja. Kalau dalam hadis ini dikatakan wadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Waddaghim fil lami war ra la bi ghunnatin ladim. Kemudian idghamkanlah pada lam dan ra. Yani ketika nun sukun bertemu dengan lam dan ra. La bi ghunnatin, tidak dengan ghunnah. Tidak dengan ghunnah. Ini idgham bila ghunnah. Ya. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Kemudian yang ketiganya ya, yang ketiga beliau sebutkan wa adghiman dan idghamkanlah bi ghunnatin dengan ghunnah fi yuminu pada nun sukun bertemu dengan ya, waw, mim dan nun ya. Pada ya, waw, mim dan nun yang terangkum dalam lafaz yuminu. Kalau dihidatusiban dengan lafaz yanmu ya. Ya. Wadghim bi ghunnatin bi yanmu la idza bi yanmu la idza kana bi kilmah. Kecuali jika dalam satu kalimat ini idgham bi ghunna ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim dan nun di lain kalimat. Dengan syarat di lain kalimat. Kalau dalam satu kalimat maka dibaca idhar. Illa bi kilmatin ka dunya anwanu. Kecuali jika dalam satu kalimat maka dibaca idhar. Ini. Wadghim bi ghunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin ka dunya fambida dunya anwanu unwan sinwan qinwan. Ini nun bertemu dengan waw, nun bertemu dengan ya, ya. Mestinya dibaca idgham bi ghunna, tapi karena dalam satu kalimat dibaca izhar. Maka syaratnya nun sukun bertemu dengan salah satu dari empat huruf ini dibaca idgham bi ghunna dengan dengung, dengan catatan, dengan syarat di lain kalimat. Ya. Ini yang ketiga, bacaan yang ketiga idgham bi ghunna. Kemudian yang keempatnya wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada. Dan al qalbu dan iqlab, bacaan yang keempat adalah iqlab ketika nun sukun bertemu dengan ba bi ghunnah. Nah, di sini dengan ghunnah. Ya. Ini ya. Bi ghunnatin kada al ikhfa wal qalbu indal ba. Ya. Ini. Hanya gunnahnya iqlab di sini berbeda dengan gunnahnya pada yang idgham bi gunnah tadi ya, yang yuminu pada lafaz ya yang ketemu dengan ya, waw, mim dan nun. Demikian pula berbeda pada ketika apa mim bertemu dengan ba di ikhfa syafawi ya. Wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada liqfa la dabaqil hurufi uhida. Demikian boleh ikhfa ya, diikhfakan ya, ikhfa hakiki pada la dabaqil huruf ketika bertemu dengan sisa huruf yang lainnya. Ini selesai dari apa yang dibahas oleh Ibnul Jajari rahimahullahu taala bahwa hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada lima bacaan. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bila gunna, yang ketiga idgham bila idgham bi gunna, yang keempat iqlab, dan yang kelimanya adalah ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Kemudian ini secara ringkas ya. Kemudian rinciannya yang pertama idhar jelas ya. Pada idhar ini jelas ini ya, perlu diketahui yang pertama pada bacaan idhar ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halq ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan gha ya, itu huruf halq. Maka ini ada tiga tingkatan ya. Ini barangkali yang mungkin terluput secara global kita mengerti bagaimana juga dibahas ya dalam Hidayatul Sibar juga sama. Untuk ikhfa ini hurufnya terangkum dalam waqianna inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi, ada sisa yang 15 ya. Diambil 3 pada idhar, diambil 6 pada idhar. Kemudian pada idgham bi gunnah 4, 10. Ha. Kemudian yang bila gunnah 2, 12. Ha. Kemudian tambah iqlab. Ya, 13. Ya. Yang 15 adalah huruf ikhfa semuanya. Ya. Wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi. Yang terangkum dalam syair sid za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima ya. Ya, pada huruf ikhfa ini ya, pada lafaz ya sif za sana sif za sana kam jada kam jada syakhsun qad sama sif za sana kam jada syakhsun qad sama sad zal fa kaf jim shin qaf dan sin sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban dum tayyiban dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Ya. Tibdatan kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Sad zal fa kaf jim shin ya. Qaf sin ya. Dal ba zai fa ta ya. Wad dan wa ya. Sad satu, za dua ya. Zal sa tiga, kaf empat, jim lima ya. Shin enam, qaf tujuh, sin delapan, dal sembilan, ba sepuluh, zai sebelas, fa dua belas, ta tiga belas, wad empat belas, dan wa yang ke lima belas ya. Dalam zahir sif, za tana kam jada syakhsun qad sama. Sifatilah za sana yang orang yang dipuji. Kam jada syakhsun qad sama. Kam jada syakhsun qad sama. Betapa betapa banyak orang yang sungguh-sungguh ini. Jada syakhsun qad sama telah mulia ya. Yani menjadi tinggi mulia. Dum tayyiban senantiasa menjadi orang yang baik. Dum ay alad dawam ay dum daiman kun daiman. Zid fi tuqa tambahlah dalam ketakwaan. Wa walima tinggalkan orang yang walim ya. Ini sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa walima. Ini huruf ikhfa'nya. Kembali kepada izhar. Yang pertama adalah huruf izhar. Ini bahwa izhar terbagi menjadi tiga bagian atau tiga tingkatan. Yang pertama, dan ini yang paling jelas izharnya, ketika bertemu dengan nun mati ketemu dengan hamzah dan ha. Ya. Ini lebih jelas ya. Ya. Ini izhar ya. Ada tiga tingkatan ya. Izhar ya. Ala tiga maratib ya. Ya. Ada tiga tingkatan. Satu ketika bertemu dengan ya, hamzah dan ha ya. Ya. Ini lebih jelas ya. Lebih jelas. Karena apa? Antara nun dan dua huruf ini sangat jauh. Karena itu izharnya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Karena dua huruf ini lebih jauh dari makhrajnya nun. Maka itu juga izharnya lebih tampak. Ya. Maka semakin jauh kan lebih jelas perbedaannya, ya kan? Semakin jauh akan semakin jelas perbedaannya. Seperti itu manusia ya. Ya. Makanya jangan jauh-jauh. Ya. Maka jauh akan berbeda ya. Ini. Ya kan seperti itu. Jauh-jauh ya nyempal akhirnya ya. Ini jangan jauh-jauh ya. Mujala satu salihin ya. Duduk dengan orang baik-baik. Kalau menjauh akan semakin beda nih. Allah musta'an ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pada huruf wasat al-halq ya, ini bertemu dengan ain dan ha. Ya. Ini semakin mendekat, ya, semakin berkurang. Ya. Ya. Kan seperti itu. Semakin dekat, akan semakin kurang jelas. Ya. Ini kalau jauh, kurang jelas. Kemudian yang ketiganya ketika bertemu dengan ghain dan kha, ya. Ini ya. Ini tingkatan dan contoh-contohnya banyak. Seperti yang pertama pada lafaz man amana. Jelas ya. Min had. Ya, jelas ya. Ini yang hamzah dengan ha. Kemudian ain ya. Min indillah, min indillah. Ya, pada a, ha, nun bertemu dengan ain. Ya. Kemudian dengan ha, yanhituna dan yang semisal dengan itu ya, jelas. Kemudian ghain, ya. Min ghairi syai'in ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ya. Min ghairi ya. Kemudian kha waliman khafa maqama rabbi jannatan ya. Waliman khafa وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ يَنْهَوْنَ dan يَنْأَوْنَ jelas ini contoh-contoh yang ada ya. Kemudian yang kedua jelas ini ya izhar. Kemudian yang kedua bacaan idgham. Ya. Idgham yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jazari idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Atau lebihnya dengan idgham kamil. Ya. Idgham yang kamil. Ini idgham bila ghunnah pada lam dan ra. Nah, ini ya kita langsung sini aja. Ini namanya idgham kamil. Ya. Idgham kamil, idgham yang sempurna. Karena lam dan ra-nya itu apa? Nunnya itu hilang. Nunnya sama sekali tidak terlihat ketika bertemu dengan lam dan ra ini. Ya. Ini. Pada idgham bila gunnah. Maka dikatakan idgham bila gunnah atau idgham kamil. Idgham yang sempurna. Pada lam dan ra. Kemudian yang kedua. Idgham yang naqis. Idgham yang. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu ini idgham naqis ya. Katakan idgham ya naqis ya. Idgham naqis. Dikatakan idgham naqis karena nunnya masih kelihatan ya. Idgham naqis. Ini idgham dengan ghunnah. Pada nun sukun bertemu dengan ya, waw, mim dan nun. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Tapi ini dengan syarat ya fi kalimatain ya. Dalam dua kalimat ya. Kalau dalam satu kalimat ini dengan syarat bisyarat fi kalimatainya. Bisyarat ya. dengan syarat dalam satu kalimat, ya, dalam dua kalimat. Fi, ya, dengan syarat dalam jatuh dalam dua kalimat. Illa bikilmatin kadunya anwanu, kalau karena kalau kemudian dalam satu kalimat maka dibaca izhar, ya. Dan ini dalam Al-Qur'an pun juga yang satu kalimat hanya empat saja, ya. Pada lafaz, ya, dicatat ini kalimat dunya, ya, satu, ya. Kemudian kalimat sin wan, ya, ya. Kemudian qin wan ini di surat Ra'd, ya. Kemudian bunyan di surat Taubah, ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyan baina tarafai naqid, ya, di antara dua sisi yang tidak akan ketemu, ya. Man assasa bunyanahu ala taqwa minallah, afa man assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin har, ya. Yang bangunannya dibangun di atas takwa itu lebih baik, ataukah yang bangunannya dibangun di atas lereng jurang, ya. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka akan meluncur ke dalam jahannam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Na'udzubillah, ya. Ini tiga kalimat saja, ya, dibaca izhar. Dan ini boleh disyaratkan pada lafaz illa bi kalimatin ka dunya anwan. Baik, dan contoh-contoh dalam yang apa bighunna ini banyak, ya. Pada may ya'mal wa may, ya. Kemudian pada nun ketemu dengan ya. Sebagian mengatakan gunnahnya di sekitar mulut ini, sekitar mulut pada ketika bertemu dengan ya, ya. Maka di sini perhatikan khususnya ketemu dengan ya, mai bukan mai ya'mal, ini baru idgham saja, ya. Mai angkat wa mai ya'mal mithqala dzarratin wa mai, ya, bukan wa mai, ya. Kalau wa mai ya'mal ini baru idgham, belum ghunnah, ya. Wa mai, ya, angkat ke apa khishum, ke apa namanya, ke pangkal hidung, ya. Wa mai ya'mal min as-salihat wa mai mai ya'mal, ya. Demikian pula pada waw. Ini yang perlu diperhatikan ketika nun sukun bertemu dengan ya dan waw. Miu bukan miu wara, miu baru sini aja. Baru idgham. Tapi miu waraihim wa miu waraihi azabun ghaliz, ya. Wa miu angkat. Bukan wa miu wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu, ya. Maka pada nun, dan kalau nun dengan nun jelas, ya. Ini Tapi yang demikian pula dengan nun dengan mim ya. Hal ata 'alal insani hinum. Nah, jelas. Karena nun mim ini adalah gunnah khusyum ya. Atau nun dengan nun jelas. Tapi ketika waw dan ya. Nah, ini perhatikan. Pada nun kesukun ketemu dengan huruf hijaiyah ketemu dengan waw dan ya juga harus diperhatikan gunnahnya. Pada mim sukun ketemu dengan waw dan fa ya. Ini diperhatikan apa ikhfa-nya ya. Ini sama ya. Ada dua huruf pada nun ketika ketemu dengan waw dan apa ya pada mim sukun ketika waw dan fa ya. Ini yang perlu diperhatikan. Mai ya, karena kalau pada nun sukun bertemu dengan ya dan waw ini dikhawatirkan hanya idgham saja tanpa gunnah. Mai ya'mal wa mai ya'mal. Ini min waraihim wa min waraihi adabun ghalid. Ini baru idgham, belum gunnah. Wa min angkat ya. Ini yang harus diperhatikan. Pada berjuga yauma idzi yafrahul mu'minun yauma idzi ya. Yauma idzi diangkat dengan idgham ya. Idgham yang naqis ya. Naqis dengan gunnah ya. Ke pangkal hidung diangkat ini. Maka ini perlu ditambih ya. Pada nun sukun bertemu dengan ya dan waw, kemudian nun sukun mim sukun bertemu dengan waw dan fa ya. Baik. Ini ya. Dan ini dikatakan idgham yang naqis karena idghamnya nun tetap diidghamkan tapi masih ada sifat daripada nun ya, masih tersisa dari sifat nun yang gunnah ya. Maka dikatakan idgham bi gunnah. Sementara idgham bila gunnah atau idgham kamil ini dikatakan bila gunnah atau idgham kamil karena tidak tersisa dari huruf nun, yakni sempurna dimasukkan semuanya kepada lam dan ra pada lafaz mir rabbihim ya. Man lahu min nasib man lahu man lahu ya, dan yang semisalnya ini ya. Dan sekali lagi idgham ini tidak ada kecuali pada dua kalimat ya. Syaratnya dua kalimat diidghamkan ini. Kalau dalam satu kalimat tetap dibaca idhar. Baik ya. Selesai dari yang keempat ya atau ketiga ala qaul Ibnu Jazari rahimahullahu taala ya. Dari idhar kemudian idgham bila gunnah dan bi gunnah kemudian atau ketiga ya. Kemudian yang keempatnya wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada. Nah, kita selesaikan ya. Dan al qalb ini. Wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada li ikhfa lada baqil hurufi ukhida. Makna al qalb namanya qalb itu artinya adalah bolak-balik ya. Makanya dikatakan apa? Qalb itu qalb li'annahu yuqallib ya. Dengan dikatakan halil qalbu illa bid'atun tataqallabu ya. Halil qalbu illa bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghdabu ya. Ini qalb ya. Tidaklah jantung namanya bukan hati ya. Tidaklah dikatakan qalb itu qalb kecuali bid'atun tataqallabu, segumpal bid'ah ini ya, segumpal darah yang berbolak-balik. Bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghdabu, yang dia punya perasaan terkadang ridha dan terkadang marah. Ya. Ini makna lugawi daripada al-qalb. Yani yuqallib. Ya. Maka namanya hati seperti itu. Ya. Hari ini senang, besok susah. Hari ini apa, mungkin lagi benci banget sama fulan, besok harinya. Nah, seperti itulah yang namanya hati. Karena itu Rasulullah mengatakan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan ya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma ya. Ini benar Tirmidzi kalau enggak salah ya. Ini dengan dihasankan ini. Maka dikatakan ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Boleh jadi dia akan yang paling kamu cintai. Asan yakuna baghidaka yawman ma, suatu hari dia yang paling kamu benci. Wa baghid baghidaka yawman ma, demikian pula bencilah orang yang kamu benci juga sekedarnya saja. Boleh jadi ya, suatu hari nanti menjadi orang yang paling kamu cintai. Dan ini tidak sedikit ya. Apalagi kita orang timur ya. Orang timur kadang kalau sudah kadung-kadung ya, sebenarnya hati ingin kembali tapi sudah ya nih, beda dengan orang Arab lain ya. Sifat kita orang Arab sudah terus marah-marah sudah kayaknya gak ada masalah. Ini kadang-kadang kita bikin anjol ya, tadi baru wes, pegang jenggotnya sudah ya. Ini beda ya, seakan-akan tidak baru ribut-ribut. Tapi orang kita seperti kemarin, apalagi orang Jawa ya, sini ya, blangkon ya. Maka ya seperti itu yang yakni sekedarnya ya. Karena itu Ibnu Mas'ud ya dalam yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ya, katakan alaikum bitu'adah di antakuna ra'san fil khair khairun min antakuna ra'san fil syarr ya. Alaikum bitu'adah, ini jangan terburu-buru. Hendaknya kalian jangan terburu-buru. Itu ada, ini pelan. Ini penuh perhitungan. Itu ada ini adalah berjalan dengan penuh perhitungan dalam sikap, dalam dunia. Di antakuna ra'san fil khair, khair min antakuna ra'san fil syarr. Karena ketika kurang perhitungan, ternyata kelewatan, ternyata salah ya. Ini salah paling depan salahnya ini ya. Ini yang berat untuk kembali itu akan terasa berat ya. Ini. Baik dia sendiri mau kembali atau yang mau menerima juga akan berat ini ketika terlalu cepat gitu ya. Nah. Baik, kembali kepada makna al-qalb. Maka di sini adalah makna al-qalb. Ini wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada ya. Itulah hati ya. Hal al-qalbu illa biz'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghdabu. Amin nafsu illa wahdatun mutmainnatun. Adapun nafas ini adalah wahdatun mutmainnah ya. Satu kelompok yang ya, tenang ya. Baik, nanti ngelantur malah. Kembali wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada. Dan iqlab ini makna iqlab ini adalah tadi tahwil, tabdil ya. Ya. Ini apa berbolak-balik ya. Berubah. Yang dimaksudkan di sini adalah taqlibun nun miman ma ikhfa'in nun ya. Ma ikhfa'il mim. Yang dimaksudkan dengan iqlab di sini adalah taqlibun nun miman ya. Mengganti ya, ini iqlab ya. Ini iqlab ya. Ini ya. Pokoknya kosong aja. Terserang. Seret-seret. Tapi bagusnya di tempat di buku antum jangan disemuti kayak gini, jangan. Enggak bagus ya. Kalau gua kalau bisa buat catatan sendiri ya. Enggak bagus. Ini. Iqlab adalah taqlibun nun ya miman. Ya. Taqlibun nun miman ya, ma'a ikhfa al-mim, ya. Ma'a ikhfa al-mim. Ya. Ini makna iqlab. Mengganti nun dengan mim tapi dengan ikhfa'ul mim, dengan menyembunyikan mimnya. Ya. Ini makna iqlab. Taqlibun nun miman. Ma'a ikhfa'il mim. Dan tentunya sini dengan gunnah, tapi gunnahnya hanya di sekitar bibir saja, ya. Ini. Dan ini ketika nun apa namanya, nun sukun bertemu dengan ba. Baik dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat yang berbeda, ya. Im ba'atha satu kalimat. Mim pada mim ba'di min ba'di. Maka nun di sini diganti dengan mim. Mim ba'di sami'an basira. Ya. Sama seperti pada ikhfa syafawi. Persis, ya. Hanya bedanya pada ikhfa syafawi dengan gunnah khaysum, ya. Sementara pada iqlab ini nunnya tidak dengan gunnah, hanya di sekitar mulut. Tetap dengan apa namanya? Intibaqus syafatain, ya. Tidak ada furjah, ya. Tapi intibaqus syafatain khafif, ya. Ditempelkannya dua bibir itu dengan ringan, tidak kuat dalam menempelkannya, ya. Ini iqlab. Dan ini yang perlu diperhatikan pada bacaan iqlab dalam prakteknya. Ya. Kalau bacanya kita ngerti nun sukun bertemu dengan ba, ya. Dan kaidahnya definisinya sudah kita pahami, taqlibun nun miman. Tapi dengan ikhfaul mim. Kalau kemudian dibaca mim ba'di, ini hanya taqlibun nun miman, ya. Hanya mengganti nun menjadi mim saja tanpa ada ikhfa. Mim, karena mimnya jelas, ya. Mim ba'di, ketika intibaqus syafatain, nempelnya dua bibir itu kuat, ya. Maka akan semakin menampakkan mimnya di sini, ya. Idharul mim. Tapi di sini adalah ma ikhfa'ul mim, dengan disembunyikan mimnya. Caranya dengan nempelnya itu tidak terlalu kuat, ya. Ini saja, ya. Maka ini juga sekali lagi butuh kepada latihan dan juga butuh kepada perhatian kejelian ketika kita membaca Al-Quran pada ayat-ayat yang seperti ini. Baik, selesai dari yang ketiga atau keempat, ya, dari hukum nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Sisanya tinggal ikhfa. Kita langsung ini lanjut. Sudah jam 9, ya. Besok lagi insyaallah pagi binillahi ta'ala kita lanjutkan di ikhfa'nya. Karena ikhfa' di sini juga ada rincian, ya. Ikhfa' juga sama seperti pada izhar, ya. Ya. Dan ikhfa' ini kalau izhar tadi hanya kuat, sedang dan lemah saja izharnya, tapi kalau ada ikhfa', namanya ikhfa' ini adalah ma baina izhar wa idgham, ya. Di antara izhar dan idgham. Maka ada yang lebih dekat kepada izhar dan ada yang lebih dekat kepada idgham. Insyaallah kita bahas besok bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Alhamdulillah.